Berdoa itu baik, itu nafas hidup orang beragama. Namun berhenti hanya berdoa, terasa egois, bahkan bisa jadi jahat pada dirinya karena tak berbuat apa yang didoakannya. Berkata mencintai bangsa, tapi tak pernah mengerjakannya. Berkata berbelas kasihan pada sesama, khususnya yang miskin dan papa, tapi tak pernah menolongnya. Jangan hanya berdoa, tapi juga harus bekerja. Wujudkan dalam keseharian, jika kau cinta bangsa ini. Jika kau rindu dan membawa bangsa ini dalam doamu agar mencapai kedamaian, ketenangan. Usai doa keluarlah, taburkan cinta kasih, ketenangan dan kedamaian. Tegur yang salah, hentikan kekacauan. Jangan bersembunyi dengan berkata aku sudah berdoa, tapi tak bertanggung jawab dalam hidup bersama. Betullah yang dikatakan oleh para bapak reformator, ketika kau bekerja, engkau sedang berdoa. Kerja yang baik hanya mau menceritakan doamu yang baik. Karya jelek, yang masa bodoh, hanya menceritakan doamu bagaikan kata-kata yang lenyap di udara, tak bermakna, apalagi menciptakan perubahan. Padahal semangat doa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bagaimana mungkin itu terwujud jikalau kau tak berkarya? Ayo bangun, jaga Indonesia yang satu, milik kita bersama. Berkarya, biarlah kebahagiaan jadi warisan semua kita. Bersama saya, Bigman Sirait.